Ça va pas? Ya di bawah sana kita goyang semuanya ya. Coba pegang tangannya di atas ya. Thank you. anak abah.